si hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Oh, aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Jadi seperti